بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد في الدين عزكم الله kita telah menyebutkan beberapa contoh-contoh al-buyu' al-muharramah lidzatiha, jual beli yang diharamkan karena zatnya. Zatnya, barangnya, bendanya yang memang diharamkan dalam agama. Dan masih banyak lagi sesungguhnya pembahasan-pembahasan lain yang diangkat oleh para ulama tentang perkara-perkara yang haram. Haram dimakan, juga haram diperjualbelikan. Ada kalanya haram dipergunakan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas al-muharram, al-buyu' al-muharrama li ghairiha. Adanya jual beli yang diharamkan karena alasan yang lain, bukan karena zat barangnya yang diharamkan. Di antaranya ialah al-bay'u 'inda adzanil jum'ah. Melakukan akad jual beli ketika dikumandangkan azan Jumat. Ini perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat hari Jumat, maka bergegaslah kalian berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Pada kalimat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ada perintah untuk bergegas berzikir kepada Allah, melaksanakan sholatul jum'ah, dan larangan jual beli. Perintah meninggalkan jual beli menunjukkan adanya keharaman. Sehingga ketika sudah dikumandangkan azan Jum'at, imam sudah naik, khatib sudah naik di atas mimbar, azan Jum'at dikumandangkan, maka barakallahu fikum tidak diperbolehkan adanya akad jual beli. Taib, larangan ini ditujukan kepada seseorang yang terkena kewajiban Jum'at. Adapun yang tidak terkena kewajiban Jum'at karena ada uzur, atau dikarenakan memang mereka bukan orang yang wajib Jum'atan, maka diperbolehkan. Seperti orang yang sakit, anak kecil, wanita, budak, musafir, atau kondisi darurat, dan yang semisalnya, itu untuk melaksanakan akad jual beli walaupun sudah dikumandangkan azan Jumat. Sehingga larangan itu ditujukan kepada mereka yang terkena kewajiban Jumat. Tayyib. Yang kedua ialah al-bay'u fil masjid. Jual beli yang dilakukan di dalam masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, bi isnadin hasan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil bay' wal ishtira' fil masjid ila akhir hadis. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam melarang jual beli di dalam masjid. Lafaz yang lainnya, naha Rasulullah sallallahu wasallam anil syira'i wal bai'i fil masjid. Rasul melarang jual beli di dalam masjid. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli sesuatu dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perniagaan kamu. Doa yang semacam ini menunjukkan larangan baru. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam bukunya Nairul Autar berhujjah dengan riwayat-riwayat di atas untuk menunjukkan tahrim. Tahrimul bai' wasyira' fil masjid. Larangan jual beli di dalam masjid. Barakallahu fiik. Ini perkara yang mafhum. Tayyib, yang namanya masjid adalah mawdi'un u'idda lis-shalah. Sebuah tempat yang dipersiapkan untuk sholat. Itu namanya masjid. Jadi kalau di tempat yang antum ini, dari mulai depan sini sampai belakang itu namanya masjid. Tempat yang dipersiapkan untuk sholat. Ada pun yang di luar sana itu bukan namanya masjid, dikarenakan bukan dipersiapkan untuk sholat, walaupun termasuk areal masjid. Kalau areal masjid itu luas, meliputi halaman-halaman segala macamnya. Tapi yang namanya masjid dalam istilah syar'i itu tempat yang dipergunakan untuk sholat. Tayyib, sekarang ada kamar di depan itu kamar apa ya? Untuk sholat sistem. Ya. Dalam itu bukan namanya masjid. Sebab bukan tempat yang digunakan untuk sholat. Barakallahu. Naam. Tayyib. Sehingga jelas jual beli dalam masjid itu hukumnya haram. Bukan barangnya yang diharamkan, tapi dikarenakan tempatnya. Ini bukan untuk dagangan, bukan tempat perniagaan, tapi tempat untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir, baca Quran, dan semisalnya. Saya punya pertanyaan penting. Bapak yang berkacamata, pokoknya yang berkacamata saya kejar ini. Jangan dilepas. Saya mau tanya sama Bapak. Misalkan Bapak ini pengusaha madu, dikenal. Atau pengusaha apa ini, Pak? Pengusaha depot air minum. Saya ketemu Bapak di masjid. Pak, nanti tolong diantar 2 galon di rumah saya. Di masjid. Ya Ustaz, beres. Apa hukumnya? Saya ketemu Bapak di masjid ini. Saya bilang sama Bapak, Pak, tolong bawakan Nanti terus nanti diantarkan dua galon dalam ke rumah saya. Ya, garis. Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya, Pak? Kenapa kok halal? Yo, saya ngomongnya di masjid, bukan di rumah. Sampai di rumah saya terima galon. Yo, saya ngomongnya di masjid. Tadi kan saya bilang, saya ketemu Bapak di masjid. Di masjid. Saya bilang, Pak, nanti dua galon antar ke rumah. Oh iya. Apa hukumnya halal? Kenapa kok halal? Pembayaran di rumah. Galonnya belum ada di masjid. Dikirim nanti. Gitu Pak ya. Masya Allah. Apakah dipersyaratkan dalam jual beli pembayarannya harus kontan? Jawabannya tidak harus. Terpantas satu. Apakah dipersyaratkan dalam jual beli barangnya harus ada di tempat? Jawabannya tidak harus. Juga terjawab. Jadi apa hukumnya ini? Allahul musta'an. Duh, kok dilepas semua kacamatanya ini? Apa hukumnya itu tadi? Masya Allah. Antum, kacamata juga. Kenapa kok enggak boleh? Masya Allah. Enggak boleh. Dikarenakan apa yang dilafalkan tadi itu merupakan bentuk akad. Sesuatu yang maklum. Galon. Jumlahnya maklum. Dua. Harganya maklum. Satu galon 3.000. Dikalikan 2.000. Pembayaran tempo. Enggak kontan. Itu berarti apa? Itu namanya akdun. Fahadha la yajuz. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Jadi jangan dikira yang namanya jual beli itu ada uang, ada barang. Ini uang saya, mana barangnya? Tidak. Akad memesan sesuatu ataukah sesuatu terkait dengan sesuatu yang jelas sifatnya, jelas apa yang diminta dan segala macamnya, itu masuk dalam perkara akdul baik. La yajuz. Masya Allah, saya mau tanya lagi. Jadi tadi gak boleh Pak ya. Itu termasuk jual beli di masjid. Mengadakan akad jual beli di masjid. Hukumnya haram. Sehingga Ustaz jangan di sini. Gitu. Barakallahu'alaikum. Jangan di sini Ustaz. Nanti di luar Ustaz. Jangan mentang-mentang Ustaz yang ngomong takut. Jangan. Saya mau tanya lagi. Masya Allah. Saya carikan yang. Antum sedang di masjid. Ada telepon berdering. Relasi. Diangkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong ya, saya butuh barang ini penting ini. Butuh barang apa? Di masjid. Butuh barang apa ini? Oh, barang begini. Berani harga berapa? Harga sekian. Iya, mau dikirim berapa? Sekian. Iya, beres. Saya kirim besok. Apa hukumnya? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Sama saja. Loh, orangnya tidak ada. Dia di luar sana jauh. Tadi saya sama Bapak ketemu orang, nah gitu ya. Sekarang itu sendirian di masjid. Apa itu? di masjid. Nama hebat. Artinya, di sebagaimana yang tadi kita bahas, diperbolehkan melakukan akad menggunakan telepon atau SMS atau surat atau yang semisalnya ketika aman dari penipuan tadi. Dan bukan termasuk barang yang dipersyaratkan serah terima di tempat. Maka tindakan antum yang terima telepon di masjid, terima order barang dan segala macamnya, itu merupakan akdul baik fil masjid. Fahadha la yajuz. Tidak boleh. Termasuk akad jual beli di masjid. Perhatikan baik-baik itu. Jadi ketika itu, relasi langsung keluar. Langsung keluar. Barakallahu fikum. Saya mau tanya lagi, al-labib yafham bil isyarah. Yang cerdas paham dengan isyarat ini. Saya mau tanya. Jangan oleh, saya sengaja nanya yang masih muda nih. Jangan malu-malu, tunjukkan kemampuanmu. Misalkan ya, Bapak nunduk. Jangan malu-malu, dengar baik-baik. Ada yang SMS ke antum. Antum kan pengusaha kecil nih. Para kelas juga pengusaha kecil nih, SMS. Dek, nanti ada yang SMS ke antum ini. Dek, nanti dikirim ya. Apa namanya, barang-barang begini-begini, sekian-sekian. Kamu jawab di masjid, lagi di masjid, jawab SMS. Ya, saya kirim jumlah sekian, harga sekian, besok terima. Wassalam. Apa hukumnya? Duh, jangan takut-takut. Tunjukkan kemampuan. Kenapa kau tidak boleh? Kenapa kau tidak boleh? Teruskan. Jawabannya sudah Masya Allah. Betul. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya? Oh, malu-malu. Jangan begini-begini. Kalau urusan ilmu itu jangan begini-begini. Tegak begini. Tidak boleh, Ustaz. Loh kenapa? Itu termasuk akad jual beli. Selesai kan? Iya, itu termasuk akad jual beli. Dikarenakan diperbolehkan akad jual beli menggunakan SMS. Apa boleh diketahui nomornya, orangnya, dan segala macamnya yang diterangkan. Masya Allah. Tayyib, saya mau tanya. Apa hukumnya jual beli anggur? Podium, jangan takut. Apa hukumnya jual beli anggur? Kenapa kok halal? Buahnya halal, perkaranya halal, enggak ada masalah. Itu mukadimah pertanyaannya. Saya mau tanya lagi. Antum. Masyaallah. Saya mau tanya. Apa hukumnya menjual anggur kepada seseorang yang hendak membuat anggur tadi menjadi arak minuman keras? Kenapa kok haram? Masya Allah. Tidak boleh dikarenakan digunakan oleh orang lain tadi untuk khamr. Sementara khamr hukumnya haram. Barakallahu fikum. Sehingga menjual anggur itu hukumnya halal, berhubung digunakan atau dijual kepada orang tertentu yang menggunakannya untuk perkara haram, jadi haram. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Masyaallah. Gampang ya? Itu namanya diharamkan dikarenakan sebab yang lain. Itu diantara contohnya. Nah, contoh yang lainnya lagi. Apa yang pakai baju krim? Ya. Apa hukumnya jual beli pisau? Halal. Kenapa? untuk dapur, ngupas-ngupas buah, ngupas-ngupas sesuatu, kupas tomat, kupas bawang untuk dapur. Masya Allah. Jadi boleh, tidak ada masalah. Masya Allah. Nah kalau kemudian ada orang yang beli pisau kepada bapak, ternyata bapak tahu ini lagi ada tawuran antar suku. Hah? Antar suku. Suku apa yang hanya biasa tawuran? Enggak ada ya? Hah? Damai-damai aja ya? Hah? Misal suku A sama suku B lagi tawuran. Tahu tawuran? Perang antar suku. Bapak tahu orang ini salah satu dari suku tadi beli pisau sama bapak. Apa hukumnya? Kenapa kok dikatakan apa? Kalau kita mengetahui orang lain tadi ternyata menggunakannya untuk perkara yang haram, maka tidak boleh. Termasuk ta'awun alal ismi wal udwa. Begitu pula tatkala kita jual beli senjata, entah itu apa, senapan atau bom atau yang semisalnya, di masa-masa fitnah penuh dengan peperangan, sedang banyak perang antar muslimin, malah jual senjata, itu hukumnya haram. Barakallahu fikum. Termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Masya Allah. Nah, itu banyak contoh. Saya mau tanya lagi. Saya mau tanya lagi. Bapak. Seperti apa ya? Apa hukumnya jualan parfum? Boleh. Boleh, Pak ya? Karena enggak ada larangan syar'inya. Parfum, Masya Allah, wangi. Barakallahu fikum. Baik, apa hukumnya jualan parfum dengan konsumen yang secara umum? Ikhwan beli, muslimin secara umum beli, yang laki-laki beli, yang perempuan beli, yang mbah-mbah beli, yang mbak-mbak juga beli. Apa hukumnya jual parfum seperti itu? Boleh, Pak ya? Kenapa? Untuk umum, Masya Allah. Dikatakan konsumennya itu umum, tidak ada masalah. Masya Allah. Susah saya mau, gimana caranya ya? Tayyip, ketika sedang jualan parfum, ada seseorang, dia pakai baju koko, pakai sarung, peci putih, gitu ya. Pak, saya mau beli parfum. Parfum apa, Pak? Saya mau beli parfum Hajar Aswad. Saya mau beli parfum Hajar Aswad. Tolong dikemas 3 milian, Pak ya. Saya butuh 3. Di tempatnya antum itu biasa, umum, masyhur di kalangan masyarakat, orang itu kalau beli parfum Hajar Aswad minta 3 biji, apalagi 3 miliar, itu untuk syarat. Tahu syarat? Persyaratan persembahan di kuburan apa, persembahan di pohon keramat apa, persyaratan untuk dapat bantuan khodam dari bangsa jin atau apa gitu. Umumnya begitu. Umumnya di masyarakat begitu. Ada orang yang datang beli parfum minta dibikin 3 miliar dan 3 biji. Apa hukumnya jual beli sama dia ketika itu? Tidak bisa. Kenapa, Pak? Kesyirik itu, Pak ya. Jadi enggak boleh. Parfum loh, Pak. Parfum. Parfum ini, Pak. Terus gimana? Kita gulung tikar ini. Kita gulung tikar. Kita sudah bubar, enggak lagi jualan parfum. Dikarenakan ada yang beli Hajar Aswad 3 miliar. Nah terus? Masya Allah. Hadza huwal jawab. Mantap jawabannya. Ya jangan gulung tikar. Untuk yang dia saja kita enggak jual sama dia. Nah, bagus. Itu jawabannya sangat bagus. Dalam kondisi yang demikian, kita tidak menjual minyak wangi tadi kepada orang tadi saja. Tahu dari keuangan, kalau sudah pesan Hajar Aswad, minta dibikin 3 miliar, 3 biji, itu pasti untuk persembahan. Untuk dia, maaf Pak, tidak melayani. Loh Bapak kan jual parfum. Coba lah Pak Fian begini. Maaf Pak, tidak ada Hajar Aswad. Loh, masa gak ada Pak? Aduh, ini orang gak bisa dijelaskan dengan isyarat rupanya ini. Hah? Maaf Pak gak melayani. Tolonglah Pak, ini penting sekali Pak, begini. Untuk apa Pak? Nah, ini mau ada acara ziarah gini. Iya, maaf gak melayani untuk Bapak. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya Bapak, cari yang lain saja. Gitu Pak ya. Ya, lepaslah 3 botol 3 milian. Ya, 3 mili biasanya dikasih harga 100.000, lewat 300.000 gitu ya. Tapi kalau kita ikhlas lillahi taala dalam rangka untuk perkara yang syar'i, insyaallah barokah. 300.000 diganti dengan yang lebih banyak lagi, lebih barokah insyaallah taala. Masyaallah. Ini beberapa contoh hal-hal yang diharamkan dikarenakan sebab yang lain, bukan dikarenakan zat barangnya. Ada di kepala saya ini. Masya Allah. Apa hukumnya beli koran, surat kabar? Yang biasa baca koran ini kira-kira siapa? Bapak. Ya. Apa hukumnya beli koran? Kita tahu yang namanya koran, beritanya macam-macam. Di dalamnya ada apanya ya kawan? Ada gambar-gambar dan segala macamnya. Apa hukumnya beli koran? Kenapa enggak diperbolehkan, Pak? Banyak itu maksiatnya. Enggak ada lagi manfaatnya. Banyak manfaatnya, dikit manfaatnya ya. Masya Allah. Itu jawabannya. Ada yang punya jawaban lain? Nanti. Itu tidak boleh ceritanya. Tidak boleh. Sama kayak beliau. Tidak boleh. Karena ada gambarnya. Apa lagi? Pengaruh berita yang mungkin tidak benar. Gitu ya. Kok tahu? Masya Allah. Nah, ya. Ini dibahas oleh para ulama. Terkait dengan masalah koran-koran, majalah-majalah umum seperti itu dibahas oleh para ulama. Mereka mengklasifikasinya. Kalau majalah tadi, atau surat kabar tadi, atau koran tadi, dikenal sebagai surat kabar, atau koran, atau majalah mesum, maka tidak diperbolehkan, dikarenakan jelas mafsadatnya, sedikit sekali kalaupun ada maslahatnya. Jadi paham ini? Kan macam-macam yang namanya koran, ya? Tapi kalau surat kabar tadi atau koran tadi adalah berisikan akhbar yaumiyah, berita-berita harian terkait dengan sosial, terkait dengan politik, terkait dengan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang mubah, dirinci. Kalau dia beli karena kepingin lihat gambarnya, tidak boleh. dikarenakan yang dia tuju surahnya. Jadi paham ini? Tetapi kalau yang dia tuju, yang dia niatkan itu adalah kabar penting yang hendak dia ketahui dari situ, bukan karena yang lain-lainnya, itu diperbolehkan. Barakallahu. Kemudian yang seperti itu diusahakan untuk dihilangkan. Barakallahu fikum. Itu tafsil. Barakallahu fikum disebutkan sama Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh bin Bas rahimahullahu taala memperinci dengan tafsil yang semacam itu. Barakallahu fikum. Tapi ya lebih baiknya sih kalau saya pribadi sih enggak usah. Ya, tapi tergantung masing-masing orang, kebutuhannya ke masing-masing gitu loh. Jadi ada orang yang betul-betul sangat butuh dengan berita yang ada di koran tadi, maka dia boleh membelinya dalam rangka untuk itu. Barakallahu. Naam. Lanjut pembahasan yang berikutnya ialah al-buyu' al-muharramah lidh-dharar bisababi ad-dharari wal khida'. Akad jual beli yang diharamkan oleh agama dikarenakan mengandung unsur kemadharatan atau mengandung unsur khida', penipuan. Tadi kan kalau yang awal diharamkan karena zatnya yang haram. Yang kedua tadi diharamkan karena sebab-sebab yang selainnya. Yang sekarang ini diharamkan karena ada unsur kemadharatan, memadharatkan orang lain, atau ada unsur menipu orang lain. Masya Allah. Baik. Di sini ada beberapa yang dilarang. Satu, bai'ur rajul ala bai'i akhihi. Al-bai' ala al-bai'. Seseorang yang menjual sesuatu yang sedang dijual oleh orang lain, oleh saudaranya. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW menyatakan, la yabi'ir rajulu ala bai'i akhih wa la yakhthub ala khitbati akhih illa an ya'dhana lah. Janganlah seseorang itu menjual apa yang dijual saudaranya. Jangan pula dia meminang apa yang sedang dipinang saudaranya, kecuali kalau diizinkan. Masya Allah. Disebutkan di dalam lafaz yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam Bukhari Muslim juga, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yasum, dengan sin dan mim, la yasumil muslimu ala saumi akhih. Janganlah seseorang itu saum. Kata-kata saum itu meliputi baik wa syira. Jangan sampai salah seorang muslim menjual atau membeli apa yang dijual dan dibeli sama saudaranya. Masya Allah. Sehingga meliputi pembahasan penjualan dan pembelian. Karena bidina azakumullah, apa makna riwayat ini? Larangan baik alal baik. Apakah berarti larangan menjual sesuatu yang sedang dijual sama yang lainnya? Yang satu sedang menjual madu, tidak boleh menjual madu sebagaimana dia. Yang satu menjual kitab, tidak boleh jualan kitab sebagaimana dia. Yang satu jualan jubah atau gamis, berarti tidak boleh jualan gamis kayak dia. Apa demikian maknanya? Jawabannya tidak. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam riwayat ini. Dan juga riwayat-riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan barakallahu fikum. Seseorang yang menjual. jualan. Seseorang yang menjual sesuatu yang sedang ada akad transaksi jual beli saudaranya dengan pihak lain. Misalnya dari ujung sana sampai ujung sana semuanya penjual madu. Dari mulai madu hutan sampai ternak dengan berbagai macam nektar dan rasanya. Luar biasa. Ini dihitung ada 10 toko madu semua. Ada seseorang datang kepada fulan di ujung sana lagi tawar-menawar madu. Rupanya orang tadi kepingin mencari madu Kali Andra super. Ada barangnya. Maka dia transaksi, sedang ada negosiasi transaksi dengan penjual tadi itu berapa harga segala macamnya. Ternyata yang sebelahnya ini ngerti. Wah, itu nyari Kali Andra tuh. Wah, itu rupanya dia lepas mahal tuh. Kali Andra satu botol segini dikasih harga 200 ribu. Saya lebih murah. Ternyata orang kedua tadi mengambil Kali Andranya yang super, langsung mengatakan, "Pak, pak, pak, sini pak, sini pak, sini pak, sini pak. Saya bisa lepas Kali Andra super dengan harga 125 ribu saja." Apa hukum tindakan orang tadi? Jawabannya haram. Kenapa? Dikarenakan dia menjual sesuatu yang sedang ada transaksi saudaranya dengan orang lain dalam bab tadi. Tidak boleh. Selama ada transaksi, tidak boleh. Kecuali satu, kalau sudah selesai. Gagal transaksi. Selesai. Pak sini pak. Kalau sana gagal sini pak. Boleh. Kalau gagal. Atau diizinkan sama penjual pertama tadi yang sudah transaksi. Bahar kalau, bapak kalau enggak terima, enggak mau sama saya. Nih sama teman saya satunya lagi nih. Silakan beli sama dia. Nah, baru. Pak sini pak. Tak jual 125 ribu pak. Jadi paham ya? Begitu pula dalam bab saum atau dalam bab syira pembelian. Ada seseorang yang beli sesuatu sedang nego. Saya misalkan saya sedang mencari jubah. Jubah warna hijau lagi dipakai, kepengen cari yang warna kekuning-kuningan. Mana ini? Wadah itu. Saya lagi begini. Berapa ya? Ah, itu saat harganya mahal saat dikarenakan tuh Masya Allah bagus Ustaz. Itu harganya untuk antum enggak apa lah 150 ribu. Sudah saya lagi negosiasi. Tiba-tiba ada yang dari belakang nongol. Sudah saya yang beli jubah ini. Saya berani bayar 250 ribu kontan. Mau kontan kek, mau enggak kontan kek. Yang penting dia datang nyerobot. Tiba-tiba hendak membeli jubah yang mau saya pilih tadi. Apa hukumnya? Hukumnya haram, tidak boleh. Dikarenakan dia membeli sesuatu yang sedang saya beli dalam akad transaksi tadi. Baru dia boleh ketika saya mundur. Menggagalkan akad tadi. Atau saya mengizinkan. Fadal, kalau mau beli silakan. Atau beli silakan. Barakallahu. Atau apa? Itu namanya al-bay' ala bay'i akhi. Hadza la yajuz. Ini perkara yang haram dinukil sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kesepakatan para ulama tentang keharaman hal yang semacam itu. Adapun menjual sesuatu yang dijual sama yang lain, semuanya jual madu, tidak ada masalah. Semuanya jual baju, tidak ada masalah. Semuanya jualan tahu Sumedang, tidak ada masalah. Terserah ya. Yang tidak boleh tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Tepat. Kalau dilarang tidak boleh yang namanya al-bay' ala bay'i akhi. Tidak boleh menjual apa yang dijual sedang ada negosiasi transaksi setoranya. Begitu pula masalah membeli. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang diangkat oleh para ulama kita yang disebut dengan bai' man yazid? Disebut dengan bai' man yazid. Jual beli, siapa yang mau nambah harga? Siapa yang mau nambah harga? Atau disebut dengan bai'ul muzayadah. Jual beli dengan sistem saling menambah. Namanya apa ini? Lelang. Pinter jenengan. Apa hukumnya lelang? Itu kan pembelinya banyak. Paham ya? Pembelinya kan banyak. Satu sama lain saling ngasih harga. Misalnya, baju saya ini mau saya lelang nih. Nih, baju saya warna hijau, saya lelang. Saya buka harga 70 ribu. Man Yazid, yang mau nambah. Saya Ustaz, 80. Yang lainnya. Saya Ustaz, 90. Yang lainnya. Saya Ustaz, 100. Yang lainnya. Terus naik sampai ada yang berani beli 200 ribu. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Diam aja. Maka barang dikasihkan kepada yang paling tinggi permintaan. Apakah boleh? Apakah diperbolehkan? Itu disebut dengan bai'ul muzayadah atau bai' man yazid. Apakah diperbolehkan? Kalau yang tersebut tadi namanya lelang terbuka. Ada yang tertutup menggunakan kertas gitu, naikkan gitu. Yang ketemunya ketahuan. Ini yang paling tinggi fulan. Apakah diperbolehkan ayuhan nas? Anu, Pak. Kenapa enggak boleh, Pak? Alasan enggak bolehnya. Gitu ya. Termasuk larangan yang disebutkan dalam riwayat tadi. Temennya sudah nawar kok, malah dia ikut nawar. Ini kok nawar lagi. Gitu, Pak ya. Masya Allah. Jadi gak boleh. Ini mau dilelang, jadi gak jadi, Pak ya. Ada yang punya pendapat lain? Ayuhannas? Boleh apa enggak boleh ini? Mana yang bersuara ini? Oh, Bapak. Gimana, Pak? Kenapa kok boleh? Pernah, Pak ya? Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Baik, Pak Ikhwan. Tentang masalah ini ada ikhtilaf memang di kalangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Mayoritas ulama kita berpendapat boleh. Bahkan sebagian ulama menukil ijma', menukil kesepakatan para fuqaha tentang kebolehannya. Mereka berhujjah dengan hadis hadis yang menyebutkan man Yazid. Ini Rasulullah SAW pernah berbuat demikian dan mengatakan man Yazid, siapa yang mau nambah. Ini hadis diikhtilafkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Barakallahu fikum. Tapi jumhur ulama menyatakan boleh. Sebagian kecil ulama kita mengatakan tidak boleh. Nah, mengatakan tidak boleh. Barakallahu fikum. Yang dirajihkan oleh para fuqaha kita pendapat jumhur menyatakan boleh. Apalagi yang berpendapat riwayat itu riwayat yang sabit. Sabitah, riwayat yang sahih atau hasan. Mengatakan boleh. Kalau boleh berarti dikecualikan dari larangan hadis tadi. La yabi'ir rajul ala bayi'i akhi. Kami gitu, mau boleh. Kalau tidak boleh, selesai pembahasan. Tapi yang rajih, barakallahu fikum, itu diperbolehkan. Dan itu pendapat hampir seluruh ulama kita, bahkan dinukil ijma' ulama karena apa padanya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi menukil ijma', Ibnu Abdul Bar al-Andalusi menukil ijma'. Tapi kenyataannya ada khilaf yasir, ikhtilaf yang ringan di kalangan para fuqaha kita. Tapi kebanyakan mereka mengatakan boleh. Jadi boleh. Ini dilelang boleh. Hah? Ya, saya pegang sekian, ketemunya 200 ribu. Masa iya jubah kayak gini 200 ribu? Iya, mungkin. Ada harga jubah segitu? Ada. Hah? Sama sekarang ini ada. Karena uang kita hancur. Jadi ada jubah yang segitu harganya. Baraklah. Almihim boleh. Taib, apakah diperbolehkan secara mutlak ataukah ada persyaratan? Diperbolehkan secara mutlak ataukah ada persyaratan? Ada persyaratannya? Apa itu? Pembeli satu tidak boleh sekongkol dengan pembeli yang lain dalam bab harga. Artinya sekongkol untuk merugikan penjual begitu. Masya Allah. Baik. Boleh. Satu. Yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Persyaratannya? Mirip dengan tadi. Tidak boleh terjadi persekongkolan antara penjual dan para pembeli-pembeli yang palsu-palsu untuk menipu pembeli yang sesungguhnya. Nah, boleh itu. Jadi yang beli cuma saya. Yang lainnya nih, kawannya penjual. Saya memang pengen beli. Yang lainnya tidak pengen. Dia apa namanya, berusaha untuk menaikkan harga. Saya bilang 70. 75, 80, 90. Mahal juga nih barangnya. Nah, saya naikkan 100. Mereka berani. Berapapun mereka juga berani. Kenapa? Dikarenakan tidak mau beli. Itu namanya najis. Termasuk bentuk, salah satu bentuk yang namanya najis. Larangan sistem najis dalam jual beli. Ini dua persyaratan yang mereka sebutkan. Tidak boleh ada persekongkolan antar pembeli untuk merugikan sang penjual. Atau yang kedua, tidak boleh ada persekongkolan antara pembeli-pembeli palsu dan penjual untuk merugikan satu pembeli yang asli. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang juga diharamkan dikarenakan memadharatkan orang lain, ialah yang tadi saya singgung, disebut dengan bai'un najis. Nun jim shin. Bai'un najis disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, wala tana jashu, dan kalian jangan saling melakukan jual beli sistem najis. Barakallah. Itu hukumnya haram dikarenakan nas pelarangannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makna najis ya ikhwan, secara istilahnya para fuqaha, ialah az-ziyadatu fi thamani sil'ah liman la yuridu syira'aha. Mimman la yuridu syira'aha. Menambahi harga barang dari seseorang yang tidak ingin membeli. Saya paham ya? Menambahi harga barang dari seseorang yang tidak punya niat membeli. Artinya ada pembeli palsu yang konspirasi dengan penjual untuk merugikan apa? Sang pembeli yang asli. Tujuan dia ini bisa jadi untuk memberikan kemanfaatan kepada penjual. Atau tujuan dia untuk memadharatkan sang pembeli. Barakalakum. Atau tujuannya kepingin main-main. Tapi kenyataan terjadi. Atau kepingin seakan-akan dia Masya Allah orang yang kaya raya. Orang yang bisa beli barang mahal dan segala macamnya. Banyak niat dan banyak tujuan. Tapi rata-rata tujuannya itu adalah untuk menguntungkan sang penjual dan memadharatkan sang pembeli. Artinya orang satu ini memang kawannya sang penjual. Itu namanya najis. Gambaran yang simpel tadi itu. Ada seseorang yang kepingin beli. Dia kepingin beli HP. Merek apa ini, kawan? HP Nokia. Ini tipenya mana ini? Nokia 303. Masya Allah. Beli ini HP. Tawar menawar sama penjual. Berapa ini, Pak? Oh, ini harga barunya 600. Loh, jangan 600, Pak. Anu aja 400. Ada orang ini. Mas, ini barang ini jarang ada di Stabat. Ini barang langka ini. Bagus barangnya ini. Saya aja berani ngambil barang 700 ribu. Sudah untung jenengan. Untung Bapak. Penjual hanya menawarkan 600 ribu. Saya berani ngambil 700. Padahal apa? Ya gak kepengen beli. Akhirnya sang pembeli. Barang bagus tuh rupanya ya. Ya itulah. Belilah dia dengan harga 600 ribu. Kes. Pulang dia. Tertawa penjualnya. Tertawa tuh kawannya. Dikarenakan harganya memang kisarannya 400 ribu. Itu sudah untung banyak. Dikasih harga 600 ribu lebih tinggi. Maka tindakan orang tadi namanya najis. Dia namanya najis. Dan hukumnya haram. Tayyib. Kemudian aku nabdina azakumullah. An-najis yang terlarang itu ternyata memiliki gambaran yang sangat banyak. Ada suar beberapa bentuk gambaran-gambaran sistem najis yang terlarang. Yang pertama, sang penjual menghabarkan kepada sang pembeli dengan dusta, dia membeli barang tadi dengan harga yang lebih mahal. Dusta ya, untuk menipu sang. Misalkan ini Nokia tadi. Pak, saya itu ngambil dari toko yang sana itu, yang pusatnya itu sudah mahal, Pak. Saya kulaan saja harganya sudah 550.000. Nah, kalau saya jual 400, untung berapa saya ini? Rugi saya. Saya jual sama Bapak 600.000 saja, ambil untung 50. Dusta ini. Padahal ngambilnya berapa? Ngambilnya cuma 300.000. Biasanya dijual 400, untung 100. Saya paham ya? Kali ini dinaikkan harga dia. Dengan memberitahu sang pembeli, dia mengambil barang tadi atau kulaan tadi dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Dibeli dengan harga 600. Yang tadinya untung 100, jadi untung 300. Ada najis. La yajuz. Barakallahu fikum. Atau bisa jadi bentuk yang kedua, sang pelaku najis itu penjual sendiri. Gimana caranya? Dia taruh barangnya kepada penjual yang lain. Dia taruh barangnya kepada penjual yang lain. Begitu ada pembeli yang datang, dia pura-pura sebagai pembeli kepada orang lain tadi itu, padahal barangnya sendiri. Ada yang nawarkan, saya berani ngambil itu sekian, dinaikkan harganya. Akhirnya sang pembeli tertipu, dinaikkan harganya jadi. Begitu dia pergi, mana, ini barang saya, mana tadi uangnya, diambil semua sama dia, untung besar. Itu juga termasuk najis, barakallahu fikum. Termasuk sistem najis pula, barakallahu fik, ialah seseorang yang memuji-muji barang tadi dengan pujian setinggi langit, sehingga menipu sang pembeli. Dia enggak mengatakan mau beli, tapi dipuji. Tadi itu, barangnya ini bagus ini, Pak. Barangnya langka ini. Kuat dan segala macamnya, gitu. Dikasih harga segitu udah murah sampean. Udah murah itu. Tertipu akhirnya beli. Itu juga najis. Atau bentuk yang lainnya lagi. sengaja sang penjual itu memberikan penawaran harga yang sangat tinggi untuk siap-siap negosiasi. Apalagi dikenal misalkan masyarakat sahabat kalau beli barang itu kalau sudah apa namanya nawar, menjatuhkan sekali itu. Suka nawar barang begitu. Ini barang pasarannya ialah 50 ribu. Dia ngambil 40 ribu untung 10 ribu. Karena ngerti orang stabat ini nawarnya luar biasa. Ditawarkan tinggi sama dia. Ini harganya berapa pak? Ini harganya 250 ribu. Siap perang ini. Ya jangan sih. Ini berapa? Ya anu pak. 100. Lumayan kan? Ya jangan 100 pak, enggak mungkin masa dari 250 turun 100. 200. Perang dia. Ya mau jangan segitulah gini akhirnya alot sampai kena 125.000. Nah itu. Pergi dia untung besar, ung pasarannya 50.000, dia ngambil 40.000. Untung berapa dia sekarang? Hah? Untung berapa ya, kawan? Untung besar, 85 ribu dia untungnya. Hah? Menang perang namanya. Itu juga namanya najis. Ini semuanya termasuk bentuk-bentuk najis yang disebutkan oleh para fuqaha. Dan ini hukumnya haram masuk di dalam riwayat tadi. Wala tanajashu. Dan kalian jangan saling melakukan tindakan najis. Masya Allah. Berapa poin tadi itu? Hah? Baru dua poin ya. Al-bay' al-bay' sama bay'un najis. Masya Allah. Tabarakallah. Sudah jam 9:30. Kurang 7. Ada yang tanyakan? Awet. Nawarkan kemana? Ke pembeli yang sama. Pembeli yang sama. Ya. Di sudah lepas urusan sama pembeli yang penjual yang pertama. Belum. Masih pelanggaran sama. Iya, artinya dilanggaran sama si bulan kan. Tapi ketika kita menawarkan barang kita lebih murah tadi itu, ketika bulan sedang transaksi atau tidak? Sudah nggak transaksi. Dia di rumahnya. Nah, kita tawarkan barang lebih murah ke sana. Pak, saya punya barang yang sama lebih murah. Mau sama saya? Kayak gitu ya? Masya Allah. Itu namanya bukan lagi motong, garong pelanggan. Itu kalau kata penjual pertama itu, garong pelanggan. Apa niatnya itu? Pembeli tadi bisa dengan beli sama dia bisa. Tenang. Yang tadi bilang garong itu penjual pertama tadi. Bukan saya bilang tadi. Itu mungkin sama penjual pertama dibilang ini penggarong, ini garong langganan saya. Taib, secara hukum syar'inya barakallahu fikum, itu enggak ada larangan. Dikarenakan sedang tidak ada transaksi dengan orang lain. Dia dalam posisi free, bebas. Maka bisa kita tawarkan barang kita kepada dia, barang apapun, harga berapapun, urusan dia nanti mau tidak mau dan segala macam terserah dia. Tapi bagaimana kalau seandainya penjual pertama itu marah? Nah, itu yang namanya risiko dagang. Assalamualaikum. Memang tindakan yang semacam itu yang langsung memotong pelanggannya orang lain akan menimbulkan yang namanya. Asyahna wal baghdha, akan muncul kedengkian, muncul permusuhan dan segala macamnya, marah dan segala macamnya. Itu sesuatu yang perlu diwaspadai. Barakallahu fikum. Perlu diwaspadai. Walaupun secara hukum syar'inya tidak ada yang membatalkan akad tadi. Itu hukumnya sah, rizq minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tapi kalau kita berusaha untuk mengerem jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan, itu lebih bagus. Artinya kita menggunakan cara yang lain. Enggak langsung datang ke dia frontal gitu, nawarkan barang yang sama lebih murah daripada yang pertama. Jadi kita menggunakan sebar pamflet atau sebar apa namanya? Brosur dan segala macamnya. Siapa tahu sampai ke dia, dia yang datang ke kita. Kalau dengan contoh yang tadi, terlalu vulgar. Kita akan menimbulkan permusuhan dengan penjual yang pertama. Langsung datang ke tempatnya, langsung tawarkan barang yang sama, dengan harga yang lebih murah, ketahuan sama yang pertama tadi. Wah, ngamuk sama itu. Ini orang. Itu. Ini yang harus diwaspadai. Sah-sah saja, tidak ada perkara yang membatalkan akad jual beli tadi. Tetapi tadi itu, perlu diwaspadai masalah-masalah semacam ini, karena jangan sampai urusan usaha, urusan bisnis, urusan dunia, itu merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita. Alangkah baiknya kita main cantik. Nah, tadi itu, kita sebarkan prosedur dan segala macamnya, kita kasih iklan, segala macamnya. Terkadang masing-masing orang. Ada kalanya orang yang senang dengan harga mahal, ada kalanya orang yang senang harga murah. Nah, begitu. Orang yang senang harga mahal, gengsinya tinggi. Beli madu kok cuma satu botol 50 ribu. Madu apa itu? Madu itu yang mahal. Nih yang harganya 1 juta. Padahal sama saja. Nah, ini namanya orang. Itu namanya rezek minallah. Rezek kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya gimana Pak? Itu dalam syariatnya apakah sudah terjadi akad dengan dia menawarkan barangnya tadi? Belum. Akadnya itu terjadi ketika yang paling terakhir menyebutkan harga. Baru akad sama dia dijadikan. Ya, itu harganya dia, dikasihkan barangnya, uangnya dia. Dan itu ini pengecualian. Waktu dia menawarkan harga tadi belum terjadi akad ya? Khulasahnya, sistem ini menurut jumhur ulama pengecualian dari larangan hadis la yabi'ir rajulu ala bai'i akhi. Dikarenakan adanya riwayat yang mereka anggap sahihah atau hasanah yang menunjukkan bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan pernah berbuat demikian dan itu menunjukkan kebolehannya. Ini pengecualian namanya. Paham ya? Sehingga dikompromikan antara dua hadis. Yang pertama mengatakan larangan secara mutlak, tidak boleh kita membeli atau menjual yang sedang ada transaksi saudara kita dengan yang lain, dikecualikan sistem lelang tadi. Bai'ul muzayyadah ini bagi yang sependapat dengan jumhur ulama. Gitu Pak ya? Iya, jangan dibingung-bingungkan. Enteng saja, ini larangan, ini pengecualian. Gampang aja. Barakallahu fikum. Alhamdulillah satu lagi. Berarti dia apakan ini? Oh gitu. Hanya dikasih akal kayak gitu tadi itu. Masya Allah. Padahal semuanya enggak kurang dari sekilo. Sekilo saja. Masya Allah. Itu Allah Almustaan. Gimana ya kira-kira? Insya Allah sih kalau sampai pada tingkat mengurangi timbangan tidak, dikarenakan dia sudah pas seperti yang diinginkan, beli 1 kilo dikasih 1 kilo. Tapi yang jadi masalah pelanggannya minta tambahan tadi. Nah gitu ya. Dan dia bilang jangan, enggak enak, bilang iya rugi. Nah, jadi sebenarnya cara yang lebih bagus ya apa adanya aja lah. Maaf Bu ya, jangan minta tambahan, rugi saya. Ya gitu. Atau di, dengan sistem yang lainnya, ibu kalau belinya enggak cuma sekilo, ibu beli satu kintal, saya kasih free setengah kilo. Nah, kan gitu. Jadi enggak rugi, masih untung. Nah, anak khawatir cara yang seperti ini lambat laun akan ketahuan oleh pelanggan. Wah, ternyata bohong juga. Katanya nambahi, nyatanya juga tidak. Nah, gitu ya. Oh, katanya sekilo satu on, saya timbang satu kilo beneran. Ya dia enggak mengurangi timbangan sih, cuman dia tidak menepati janjinya menambahi sang pelanggan gitu loh. Jadi lebih baiknya langsung aja apa adanya. Maaf ya, tidak ada tambahan, saya sudah rugi ini. Cukup 1 kilo persis. Ya, barakallahu fiikum. Atau dengan sistem yang lainnya, sekiranya pelanggan itu tertarik beli kepada kita dan kita enggak rugi. Jadi itu dikasih lebih ketika beli pada ketentuan tertentu. Sekilo terus sedikit. Nah, beli 10 kilo, kasih tambahan 1 on. Satu kintal kasih tambahan setengah kilo, kita nggak rugi, gitu ya. Allahyarhamikum. Kita carikan solusinya aja lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tafarakallah. Masih banyaknya lagi ikhwan yang harus dibahas ini. Sudah ngas-ngasan ini. Jadi anda masih kuat ini, masih kuat. Anda masih kuat? Belum ngantuk? Belum? Ya betul. Tayyib, barakallahu fiik. Satu lagi. Atau sudah? Satu lagi. Di antara yang dilarang dikarenakan ada unsur memadharatkan orang lain ialah al-ihtikar. Al-ihtikar. Al-ihtikar itu dilarang. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berkata, bersabda, La yahtakiru illa mukhti' atau illa khati'. La yahtakiru illa khati'. Tidak melakukan tindakan ihtikar kecuali orang yang salah. Disebutkan oleh para ahli lughah, Al-khati' huwal asi al-athim. Orang yang maksiat yang berbuat dosa. Itu menunjukkan haramnya tindakan ihtikar. Tidak melakukan tindakan ihtikar kecuali orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah. Apa itu ihtikar? Disebutkan definisinya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ialah huwa habsu as-sila' 'anil bay', menahan barang dari penjualan, tidak menjual barang. Definisi secara syar'inya ialah imsaku ta'am 'anil bay' wa intidharul ghala ma'al istighna'i 'anhu wa hajatin nasi ilaih. Ihtikar itu menimbun makanan, menahan makanan tidak dijual, menanti harga tinggi, harga yang mahal, padahal dia tidak butuh dengan makanan tadi dan orang lain butuh dengan makanan tadi. Namanya apa? Menimbun barang. Masya Allah. Tapi ya, apa hukumnya ihtikar? Disebutkan ada ikhtilaf di kalangan para ulama kita. Jumhur ulama, di dalamnya ada imam yang empat. Al-imam Abu Hanifah, wal-imam Malik, wal-imam Syafi'i, wal-imam Ahmad ibn Hanbal. Dan hampir atau rata-rata para ulama kita berpendapat, hurmatul ihtikar. Mereka menyatakan haram tindakan menimbun barang. Berhujjah dengan hadis Ma'mar bin Abdullah tadi, la yahtakiru illa khati', tidak ada yang melakukan tindakan ihtikar kecuali orang yang berbuat dosa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada sedikit yang menyatakan boleh, tapi qalil. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang perlu difahami, tindakan ihtikar itu dinyatakan tidak boleh pada beberapa keadaan. Yang pertama, idza ishtara as-sila'a minal baladi nafsih. Kalau dia memborong barang tadi dari wilayahnya sendiri. Misalkan stabat, ada seorang pengusaha besar di stabat. Dia memandang stok beras di stabat ini akan berkurang tahun depan. Maka dia borong semua beras yang ada di stabat, borong semuanya, timbun di gudangnya. Tunggu harga naik baru dilepas dari daerahnya sendiri. Adapun kalau dalam kondisi masyarakat kekurangan pangan, lalu dia datangkan dari wilayah yang lain, dia jual dengan harga pasar, itu boleh. Barakallahu fikum. Jadi pahami? Misalkan dia datangkan dari mana? Lampung. Kirim. Cepat. Harga naik. Kirim. Lampung masih murah. Kirim. Beras berton-ton jumlahnya itu. Masuk stafat, masukkan gudangnya, dijual sama dengan harga pasar yang sedang tinggi itu, boleh. Atau dia memiliki sawah yang sangat luas dan hampir panen, dalam keadaan di tempatnya dia sedang kekurangan pangan, begitu panen dia panen seluruhnya, kemudian dia jual dengan harga pasar, itu boleh. Dikarenakan itu punyanya sendiri atau dia datangkan dari orang lain, dari pihak yang lain. Ini pendapat sebagian ulama kita, pendapatnya Syafi'iyah, diriwayatkan dari Imam Malik wal Auza'i wal Hasan al Basri rahimahullah ta'ala. Ini yang pertama, ya, dia borong barang itu dari daerahnya sendiri. Yang kedua, ayyakuna quta, yang disebutkan oleh para fuqaha, yang dia timbun itu adalah sembako, bahan makanan pokok. Ini menurut pendapat sebagian ulama kita, mereka sebutkan demikian. Kalau yang dia timbun itu bukan sembako, berarti boleh. Ini pendapat sebagian fuqaha. Tapi yang rajih, barakallahu fikum, tidak khusus untuk sembako. Lebih keras lagi keharamannya kalau berkaitan dengan sembako. Tetapi hukum ihtikar itu juga berlaku untuk semua barang yang ada. Barakallahu fikum. Baik itu gas LPG, ya, gas LPG, apalagi minyak goreng, gas LPG, apalagi ya kan, bensin, solar, dan segala macamnya. Ketika dia timbun sangat banyak, itu pun juga dilarang. Yang ketiga, ayyudayyiqa 'alan nas bi syira'ihi li hadhihi silah. Kalau dia memborong barang-barang tadi, akan mempersulit masyarakatnya. Betul-betul kekurangan mereka dengan cara seperti ini. Barakallahu. Ini ya enggak boleh. Tapi kalau dia membeli dengan jumlah yang sangat besar dan tidak membahayakan masyarakatnya, tidak ada masalah. Dan biasanya ya kawan, dia beli, dia timbun di saat orang mulai butuh barang tadi. Itu yang dilarang ya Ikhwan Barakallahu Fikum. Baik. Kemudian dia memborong barang tadi itu untuk ditimbun. Ditimbun dalam keadaan dia tidak butuh. Tetapi kalau dia membeli barang tadi, memberi barang tersebut dengan jumlah yang sangat besar untuk kepentingan dia pribadi, untuk dia, anak-anaknya, para istrinya, keluarganya, selama 2-3 tahun ke depan diperbolehkan. Dikarenakan Rasulullah SAW barakallahu fikum pernah memberikan nafkah seluruh istrinya selama setahun. Langsung bleng setahun. Boleh. Ini kana'tina azakumullah ketentuan-ketentuan yang namanya ihtikar. Barakallahu. Jadi paham ya, sehingga dia belinya dari tempatnya sendiri dalam keadaan orang sedang butuh barang tersebut, dalam keadaan dia tidak butuh barang tadi, menyusahkan orang lain, kemudian dia jual dengan harga yang sangat tinggi, menunggu tingginya harga. Ini semuanya ihtikar yang dilarang. Tetapi kalau dia datangkan dari luar, boleh. Atau dia nanam sendiri, boleh. Atau dia beli untuk kepentingan pribadi, boleh. Tinggal satu pertanyaan saya. Apa hukumnya seseorang yang menimbun barang tadi? Dikarenakan dia tahu ada pemain-pemain yang lebih besar, yang biasa menimbun barang dengan curang. Dia timbun barang tadi, dia beli dalam jumlah yang sangat besar, disimpan di gudangnya, menunggu saat orang butuh. Tapi kemudian dia jual di pasar dengan harga sebelumnya. Bukan harga pasar yang mahal, tapi dikasih harga standar yang sebelumnya. Misalkan beras nih. Nah, dia borong beras yang ada dalam jumlah sangat besar, dimasukkan dalam gudang. Beras ketika itu harganya 1 kilo 8.000. Misalkan begitu. Timbun. Tidak lama orang butuh beras. Sampai harganya itu mencapai 15.000 per kilo. Begitu dia mereka butuh, dikeluarkan beras tadi oleh dia. Sedikit demi sedikit dengan harga 8.000, bukan dengan harga 15.000. Apa hukumnya ya kawan? Apa hukumnya? Kok diem aja ini? Apa hukumnya? Ayuhanas. Tak ada jawaban. Berarti sudah pada capek semua rupanya antum ini. Apa hukumnya, Pak? Kira-kira. Ah, rupanya. Boleh. Kok bisa boleh? Karena menghormati masyarakat. Tidak ada unsur memakrukan masyarakat. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Nah, ya, jawabannya boleh. Dikarenakan dia jual dengan harga standar dulu, bukan dengan harga pasar sekarang. Tapi dengan persyaratan, ketika dia memborong barang tadi dalam jumlah yang besar, kondisi masyarakatnya sedang tidak butuh. Masih normal. Dia beli banyak. Dia beli banyak. Begitu masyarakatnya butuh, dia keluarkan pelan-pelan dengan harga standar yang dulu. Itu Masya Allah perkara yang jaiz, bahkan Masya Allah membantu masyarakatnya dalam hal-hal yang semacam. Boleh. Itu teman-teman ya. Masya Allah. Ini nanti jadi pengusaha kayak gini ya. Allah yafarifikum. Hadha huwal ihtikar. Ada perinciannya, ada yang tidak boleh, ada yang boleh dengan perincian-perincian tadi. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni. Masyaallah. Ada yang mau tanya? Naam. Apa hukumnya menjual barang yang halal seperti pakaian atau buah-buahan tetapi dilarang oleh pemerintah dengan alasan tertentu seperti alasan kesehatan atau tidak memiliki izin? Kesehatan apa ya, Ikhwan? Yang dimaksud. Pakaian hubungannya apa dengan kesehatan? Buah-buahan itu malah menyehatkan. Apa yang maksudnya? Kok masalah kesehatan? Kok gak nyambung ini pertanyaannya menurut saya ini? Pakaian masa pakai pom? Oh, tuan tuh. Masa buah-buahan pakai pom? Baby pom? Tidak perlu buah-buahan di mana-mana cuma. Dia nggak bilang herbal kok pakaian atau buah-buahan. Kok masalah kesehatan atau tidak memiliki izin. Nah, izin apa yang dimaksud? Izin usaha, izin dagang yang dimaksud. Antum jual pakaian seberapa tokonya antum? Berapa antum punya omset? Kok pakai izin usaha segala? Izin usaha itu ketika sebuah usaha besar, sudah sangat besar, itu harus ada yang namanya izin usaha dagang. Ada keterangan izin UD-nya. Tapi kalau jual buah-buahan paling satu keranjang, dua keranjang, satu dua meter situ ke atas, omsetnya satu hari cuma 200-300 ribu. Nah, ada apa aku pakai izin dagang segala macam? Nah, ada orang jual sebagaimana biasa. Jadi gimana pertanyaannya yang dimaksud? Tolong yang real, yang nyata gitu. Jangan seandainya. Contoh yang paling pas tadi itu, apa hukumnya jualan atau usaha membuka usaha herbal, tetapi belum ada izin resmi penguasa dan pemerintah, nah, tidak ada BP POM-nya, tidak ada sertifikat halal dari MUI-nya dan segala macamnya, kan gitu ya? Apa hukumnya? Nah boleh. Kenapa nah boleh? Dikarenakan tidak ada ketaatan kepada wali amr. Begitu ya. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama anda. Dari pihak penguasa, apakah mempersyaratkan BP POM atau BPOM gitu ya? Atau mempersyaratkan sertifikat halal MUI untuk semua usaha herbal secara mutlak? Ataukah ada ketentuan tertentu dari pihak mereka? Ayuhannas, ya Allah, keluarkan. Duh. Itu namanya real namanya, Ikhwan. Siapa yang jual usaha herbal nih? Di depan itu kayaknya ada yang jual madu segala macam itu. Hah? Allahumma musta'an. Saya rinci. Kalau seandainya penguasa itu menyatakan tidak boleh bagi yang usaha masuk dalam lingkaran jamu atau obat-obatan, baik kecil atau sedang atau besar, kalangan sendiri atau kalangan luas, tidak boleh menjualnya melainkan harus ada izin resmi pemerintah melalui BPOM atau sertifikat halal MUI. Seperti itu kan? Berarti pelarangan secara mutlak, maka jawabannya jangan dijual. Itu merupakan perintah penguasa dan harus ditaati, termasuk ketaatan kepada waliul amr. Saya paham ini? Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, penguasa melakukan klasifikasi. Kalau herbal yang kamu jual itu untuk kalangan luas, tak terbatas, harus ada keterangan BPOM atau sertifikat halal MUI resmi. Tapi kalau kalangan pribadi, kalangan sendiri, tidak mengapa, asalkan tidak kena razia. Jadi paham ini? Maka masyarakat diperbolehkan pada batas yang diizinkan penguasa. Ketika tidak memiliki izin resmi, maka di kalangan terbatas. Jadi paham ya? Enggak boleh di kalangan luas. Jadi paham ini? Ada lagi ketentuan yang berikutnya. Kalau dia menjual herbal dengan menyebutkan khasiat di bagian labelnya itu, khasiat ini, itu harus resmi izin penguasa. Tapi kalau semata-mata label biasa, herbal mah, sangat begitu ya. Jadi itu aja, dengan tanpa ada penyebutan khasiat, maka diperbolehkan untuk kalangan terbatas. Ada semacam ini klasifikasinya, maka lakukan yang diperbolehkan oleh penguasa, dan jangan melampaui batas yang enggak diizinkan oleh pihak. Begitu. Mana yang real? Pertama atau yang kedua? Diam aja. Pertama apa yang kedua? Jawabannya yang kedua. Yang real itu yang kedua. Penguasa tidak melarang secara mutlak. Yang dilarang itu yang diperjualbelikan secara bebas. Apalagi masuk ke apotik-apotik, masuk ke rumah sakit-rumah sakit, dan segala macamnya itu harus resmi. Tapi kalau antar kawan begitu aja, bikin dah begitu banyak sekali bikin, paling cuma 100, 200, 300, 500 botol. Nah, disebarkan antar ikhwan, distabat, sebulan habis, bikin lagi, segala macamnya. Nah, itu kalau kalangan sendiri tidak ada masalah. Asalkan tidak kena razia. Nah, kalau kena razia gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi kau ingin lebih selamatnya? Tidak, kan gitu ya. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Jam 10 akhirnya. Allah nusta'ala. Nah. Kalau sini? Sudah mulai kelihatan. Tinggal 5 watt, 7 watt, 4 watt, 3 watt. Ya. Nama ya, kawan. Saya kira cukup sekian. Jangan terlalu malam. Nah, istirahat. Besok kita lanjutkan lagi. Ba'da subuh. Tausiah, tapi masih berkaitan dengan masalah jual beli. Kita baca buku yang atau fotokopi tadi. Di situ ada pembahasan tentang masalah kunci-kunci membuka rezeki. Gitu ya, kunci-kunci membuka rezeki. Ada di situ, nanti kita bahas insyaallah ba'da subuh nanti. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara cukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.